bercanda lucunya, yang lain pun tertawa. Seakan saja cerita dan canda kita tiada habisnya. Ada yang saling cinta bermesra di sekolah, selalu berdua berjalan di sela-sela rumput sekolah kita. Oh indahnya nostalgia SMA kita, indah lucu banyak cerita, masa-masa remaja ceria, masa paling indah. Nostalgia SMA kita takkan hilang begitu. Ada yang saling cinta bermesra di sekolah, selalu berdua berjalan di sela-sela rumput sekolah kita. Oh indahnya nostalgia I love you.